Kepada seluruh penonton yang hadir di tengah-tengah panggungnya Monata ini, sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang Anda tuturkan kepada penonton Ciro Balungbendo semuanya bisa diterima dan bisa bermanfaat bagi penonton yang baik hati semuanya. Baik, dilanjut oleh vokal beken, vokal handalnya Monata Jawa Timur, Sodik Monata. Tolong-tolong mas. Matur suwun, tolong diamankan aja. Iya, matur sembanun. Jadi untuk yang lain Mas Sodik monggo, ayo timbong dulur-dulur yuk. Coba tangan dua jari dulu. Ya, terima kasih. Ku mencintaimu lebih dari apapun, meskipun tiada satu. Kurang apa? Ku mencintaimu sedalam, meskipun engkau hanya kekasihmu. Tiada kata lain dari kami, damai itu indah.